الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pada pertemuan yang lalu ketika saya hadir di tempat ini pula 2 bulan yang lalu kurang lebihnya, sudah saya sampaikan tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatisy-syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang beriman, masuklah kalian semua ke dalam Islam secara menyeluruh dan janganlah kalian mengikuti syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu merupakan musuh yang nyata bagi kalian. Allah jelaskan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan dalam ayat tersebut agar kaum mukminin masuk Islam secara keseluruhan di dalam semua syariat agama ini, tidak boleh meninggalkan sedikit pun dari syariat ini dan tidak boleh menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah yang mana jika hawa nafsunya mencocoki al-haq dia melakukannya, jika menyelisih al-haq dia tinggalkan. Bahkan yang wajib dia menjadikan hawa nafsunya itu mengikuti agama ini dan melakukan segala yang dia mampu dari perbuatan yang baik. Adapun yang dia tidak mampu, hendaklah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disertai dengan niat yang baik. Nah, tentunya masuk ke dalam Islam secara kafah ini harus dengan menyelisih jalan-jalan syaitan. Harus menyelisih jalan-jalan syaitan. Dan ana mengingatkan dalam kesempatan ini hendaklah kita jadikan betul syaitan itu menjadi musuh di dalam hati kita. Jangan sampai kita mengikuti bisikan-bisikan syaitan yang terus mengganggu di hati kita. Hendaklah kita menepis semua bisikan-bisikan yang buruk yang akan kita lakukan. Ketika kita ingin melakukan satu perbuatan yang buruk, maka hendaklah kita lawan. Syaitan menanamkan di dalam hati kaum mukminin bibit-bibit permusuhan. Bagaimana seorang itu memusuhi saudaranya? Inilah syaitan. Dia terus menghembuskan di dalam dada kita permusuhan kepada kaum muslimin, saudara kita yang beriman. Maka ingatlah, ketika ada di dalam hati kita kebencian, permusuhan kepada saudara kita, jangan diikuti. Itulah syaitan yang menginginkan perpecahan di antara kaum muslimin, yang syaitan terus akan memerintahkan kita untuk berbuat buruk, yang ujung-ujungnya nanti bersama-sama menuju as-sa'ir, neraka as-sa'ir. Sekali lagi, kalau ada di dalam hati kita permusuhan kepada saudara kita, hendaklah disirnakan, karena itu adalah bisikan-bisikan syaitan yang akan merusak ukhuwah di antara kaum muslimin. Dalam pertemuan yang lalu pula, ana ingatkan pula ummahat untuk senantiasa mentaati suami. Dan juga dalam kesempatan yang lalu, ana ingatkan supaya bertaawun, saling bertaawun. Hendaklah kita bertaawun satu dengan yang lainnya, terkhusus dengan adanya ma'had, dengan adanya keberadaan, dengan adanya tempat pendidikan yang sudah berjalan ini, ya, maka betul-betul membutuhkan ta'awun dari kita semuanya. Hendaklah meluangkan waktu untuk hal ini. Masalah tarbiyah ini butuh ta'awun. Tidak mungkin berjalan tanpa adanya ta'awun. Tarbiyah anak-anak memang berat, dan orang tua biasanya menginginkan anaknya menjadi anak yang soleh. Orang tua keumannya mengharap putra-putrinya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Perlu saya ingatkan bahwasanya upaya kita atau harapan kita agar anak-anak kita menjadi anak yang soleh, ini tidak mudah. Harapan kita agar anak-anak kita menjadi anak yang soleh tidak mudah terwujud. Semuanya amat bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah kehendaki akan terjadi itu, jika Allah mengendaki pula yang lainnya, maka tidak akan terjadi itu. Jika Allah mengendaki anak-anak kita menjadi anak yang soleh, maka akan terjadi itu. Jika Allah mengendaki anak kita tidak soleh, maka akan terjadi itu pula. Ini amat bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ana ingatkan yang pertama, hendaklah kita banyak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan syariat Allah Azza wa Jalla. Hendaklah kita berdoa kepada Allah untuk kebaikan diri kita dan anak-anak kita. Kemudian setelah itu, hendaklah kita bersungguh-sungguh dalam upaya agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Seorang karena menginginkan anaknya menjadi anak yang soleh, dia meletakkan anaknya di tempat Ahlus Sunnah, pendidikan yang di situ diajarkan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini merupakan upaya, langkah yang ditempuh. Terus terang, kita mengajari anak-anak kita ini berat. Sekali lagi, berat. Seandainya kita memiliki ilmu, kita ngajari anak-anak kita itu berat. Dari kecil sampai besar, misalkan anak kita diajari oleh kita sendiri, orang tuanya sendiri, itu berat. Sekali lagi, berat, karena kesibukan kita terlalu banyak. Karena kesibukan kita ini terlalu banyak, sehingga butuh adanya ta'awun di sini. Kita membutuhkan saudara kita. Walhamdulillah di tempat ini ada pendidikan ini. Di dalam tarbiyah ini, maka sangat dibutuhkan ta'awun dari orang tua, terutama ummahat. Anak-anak supaya cinta ilmu, supaya mengamalkan ilmu, maka orang tua amat besar pengaruhnya kepada anak-anak. Jika orang tua, dalam hal ini umiknya khususnya, itu menyuruh anaknya untuk belajar, sementara umiknya sendiri kondisinya jauh dari ilmu, maka terjadi kontradiksi bagi anak. garapkan uminya juga bagaimana sibuk dengan ilmu. Bagaimana uminya membantu putra putrinya dalam thalabul ilmi ini. Dan yang banyak bersama anak-anak adalah ummahat daripada aba. Keberadaan ummahat itu punya pengaruh besar bagi anak-anak ini. Jika seorang dia perhatian pada anaknya, ketika pulang sekolah dia tanya pada anaknya, tadi diajari apa? Kemudian dijawab oleh anak, tadi belajar ini mi, gimana, paham tidak? Punya perhatian, menanyakan pelajarannya, menyiapkan alat-alat tulisnya ketika mau berangkat. Nah ini ta'awun. Kemudian mendidik adab dengan amaliyah, ya. Adab secara amaliyah kepada anak-anak. Ditanya anaknya, ya, tentang pelajaran tadi, ya. Kemudian ditasmi bacaannya, ya. Kemudian dikasih motivasi. Ketika berangkat disiapkan, ditanya ada tugas tidak, sudah ngerjakan tugas tidak. Ditanya seperti itu. Maka anak-anak akan terkondisi. Apalagi disertai dengan adab. Mungkin anak putri, banat, yang banat ditanya, ditanya tadi pelajaran siapa, ustadzah siapa yang ngajarkan, yang ngajar, ya. Masya Allah, ustadzah itu baik, ini gini gini gini, sebutkan kebaikannya, kemudian nyampaikan salam, salam ustadzah ya dari Umi ya. Pendidikan adab. Si anak akan berkesan, umiku menghormati ustadahku, ya. Si anak nanti akan berupaya untuk menghormati ustadahnya. Jadi anak itu berupaya untuk menghormati ustadahnya karena umiknya mendidik dia ihtiram kepada ustadahnya. Salam ya sama ustadzah ya. Ini tolong pendidikan adab ya, disampaikan pada anak-anak. Ketika ada laporan dari anak-anak, jangan ditelan mentah-mentah, tapi betul-betul dibimbing, diarahkan anak tersebut. Ketika putrinya mengeluhkan, nih, tadi aku dipukul sama ustadzah, dicubit sama ustadzah, dibikin tenang anak-anak. Nah, mungkin itu guyon barangkali, enggak nih. Oh, enggak mungkin ustadzah kayak gitu. Iya, ini ustadzah saku dicubit. Ya mungkin ada kekurangan pada kamu, ustadzah sayang sama kamu sehingga kamu dinasihatin. Wah, aku enggak salah kok ini kok. Ya, enggak mungkin ustadzah itu, ustadzah itu baik kok, enggak mungkin nyubit kalau enggak kamu bersalah. Ya. Ditepis seperti itu, jangan sampai ada ini. Ustadz itu baik itu, Umi tahu ustadz itu baik. Disebutkan kebaikan-kebaikannya. Jangan langsung modelnya diterima laporannya kemudian ustadzahnya dilabrak. didatangi kemudian dimarah-marahi, apalagi depan anaknya. Tidak bagus yang seperti itu. Anaknya ribut sama teman yang lainnya, diarahkan. Tadi aku dipukul sama teman komik begini begini begini. Ah, enggak, paling dia tuh guyon, dia enggak sengaja. Enggak, ini anu sini lho, ini nih. Buktinya nih aku kena ini cubitannya nih, lihat nih. Ya, karena kamu mungkin ya, memulai nakal. Jangan sampai ditanamkan kepada anak permusuhan kepada temannya. Apalagi permusuhan terhadap ustadahnya. Jangan. Apalagi kita menerima langsung dari anak tersebut, kemudian kita memukul anak tersebut, anak yang memukul anak kita. Jangan. Ini namanya anak-anak, ya demikian keadaannya. Ribut-ribut-ribut, tapi nanti main lagi. Nah, ini butuh ta'awun dari ummahat di dalam masalah pendidikan ini. Dan juga bagi yang punya kemampuan, ya, atau yang diminta mengajar dalam bidang-bidang tertentu, ya, tolonglah dipenuhi bertahun dengan ma'at ini. Kita sangat membutuhkan tenaga, ya, dalam rangka mendidik anak-anak kita. Semakin banyak tentunya semakin bagus, ya. Dan tujuan kita belajar itu untuk diterapkan, ya, diamalkan ilmu tersebut. Ummahat yang mungkin sudah belajar ini dan itu, Aisyah dan yang lainnya, ya, dia punya kemampuan bergabung, ya, masya Allah, ya, terus demikian semakin banyak yang ngajar semakin bagus, ya, sehingga mahat ini penuh dengan ta'awun terus demikiannya. Nah, ini yang amat dibutuhkan di mahat ini, dan kita hendaklah banyak beramal, ya, banyak beramal. Karena hidup kita ini, ya, di dunia ini, ya, untuk beramal soleh. Ya. Tujuan kita hidup di dunia ini untuk beramal soleh, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ya. Amalan-amalan soleh, ya, itu bermacam-macam, ya, dan kita harus mencari amalan soleh yang banyak manfaatnya, banyak ajarnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan soleh yang banyak mendatangkan ajar itu di tarbiyah ini, di dalam tarbiyah, di dalam mendidik anak-anak, ya, itu luar biasa ajar yang ada mendidik anak-anak. Jika anak-anak itu, ya, dengan usia yang masih muda, ya, kita mengajari mereka sampai mereka bisa membaca Al-Quran, lalu mereka bisa hafidzul Quran, ya, maka ini satu nikmat yang besar. Ya. Anak-anak ketika masih kecil, dia belajar Al-Quran, dia menghafal Al-Quran, ya, dan sebelum balik sudah hafid, masya Allah, nikmat yang luar biasa. Ya. Terus dijaga setelah itu, ya. Hafalannya terus dijaga terus, ya. Maka nanti ketika besar anak tersebut hafalan itu yang kokoh tersebut sulit untuk sirna. Sulit untuk sirna. Karena hafalan di saat anak-anak itu masih muda itu amat kuat. Kalau anak-anak terbiasa baik di masa mudanya, maka diharapkan nanti di masa tuanya dia tetap di atas kebaikan. Nah, ini pentingnya kita beramal soleh di, terkhusus di dalam dunia pendidikan ini. Pahala yang akan diraih itu amat besar. Kita mengajari anak-anak yang masya Allah masih polos-polos pemikirannya, bebannya tidak banyak, ya. Kemudian kita mengajari mereka menghafal Al-Quran, ya. Sampai mereka hafal Al-Quran, maka ini pahalanya amat besar, ya. Terus sampai anak tersebut, ya, melanjutkan pendidikan yang di atasnya. Tapi di masa-masa muda ini, bagaimana mereka bisa hafal Al-Quran itu dijadikan tujuan. Yang Rasulullah telah mengatakan, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Dan kita berusaha bagaimana anak-anak kita menjadi hafidzul Quran yang berakhlak dan beradab. Hafidzul Quran yang berakhlak dan beradab. Ini proses menuju ke sana. Sejak kecil kita masukkan ke ma'had, kemudian terus kita bantu. Nah, untuk hal itu, maka kita memberikan teladan bagi anak-anak. Di rumah kita berupaya untuk mencintai Al-Quran, membaca Al-Quran, bahkan kita mentasmi anak-anak kita. Sehingga anak-anak akan terbantu dalam hal ini. Bisa jadi termotivasi, ya. Karena melihat kenyataan, di sekolah diajar Al-Quran, pulang ke rumah, melihat kondisi Umi dan abinya, ya, membaca Al-Quran. Wah, itu pengaruh besar, ya. Jika orang tua cuma nyuruh anaknya sana belajar, ayo hafalkan Al-Quran, ya. Tapi suasana di rumah tidak ada suasana yang demikian itu. Uminya sibuk, ya. Sibuk pakai HP, ya. Telepon sana, telepon sini, sibuk. Anaknya menyaksikan itu. Ya, anaknya tuh sebetulnya bisa protes, ya. Tapi mungkin gak mampu dia. Gak berani dia. Umi enak saja nyuruh saya menghafalkan Quran, nyuruh saya belajar Quran, nyuruh saya untuk menghafal Quran. Umi sendiri sibuk dengan HP-nya. Umi sendiri sibuk dengan ini dan itu. Umi sendiri sibuk cerita kesana kemari. Umi sendiri sibuk menggibai orang. Kontradiktif. Bertentangan. Perintah uminya dengan amalan uminya sendiri. Ini tolong ummahat, ya. Kalau menginginkan putra-putri kita itu menjadi anak yang soleh, ya, sebenarnya diawali dari diri kita sendiri dulu. Oleh karena itu bersemangatlah para ummahat dalam thalabul ilm. Membaca Al-Quran. Diupayakan membaca Al-Quran ummahat. Dan bersabar dalam mendidik anak-anak. Bersabar di dalam mendidik anak-anak. Anak-anak butuh kesabaran ya, di dalam belajar. Sehingga orang tua pun juga dibutuhkan kesabaran di dalam belajar, di dalam mengajari anak-anaknya, menasihatin anak-anaknya untuk sabar. Dan juga dipraktekkan sama orang tuanya, sabar ya, meluangkan waktunya untuk mentasmi Al-Quran putra-putrinya. Ini ummahat, tolong diperhatikan masalah pendidikan anak-anak ini. Jangan sekedar meletakkan anaknya, kemudian tidak tahu apa yang terjadi pada anaknya, ya, paham atau tidak, ya, siap atau tidak dia belajar, ya, tidak mempersiapkan alat-alat tulisnya, ya, bahkan jarang baca buku-buku komunikasi yang ada, ya, disuruh tanda tangan tidak mau tanda tangan, ya. Ini menunjukkan umat tersebut kurang peduli terhadap pendidikan anak-anaknya. Pesan-pesan ustadahnya di dalam buku komunikasi tersebut tidak dibaca, tidak dihiraukan. Kemudian yang perlu diperhatikan dalam pendidikan anak-anak kita yaitu teman-teman anak-anak ini. Teman-teman anak-anak kita. Tolong ummahat bekerja sama dengan orang tua untuk memperhatikan teman-teman putra-putrinya. Siapa teman-temannya? Karena teman-teman itu akan memiliki pengaruh yang besar di dalam pendidikan anak-anak. Orang tua adalah perhatian pada teman-teman anak-anaknya. Jika didapati teman-teman itu orang-orang yang solehah, maka bersyukurlah kita. Dan terus dihimbau untuk berteman dengan orang-orang yang solehah tersebut. Dicintakan untuk anak kita, senang berteman dengan anak yang solehah tersebut. Mungkin orang tua memberikan pada anak sesuatu ya. Ini kasih itu temanmu hadiah ini ya. Dari Umi. Kalau laki-laki biar abinya yang ngasih hadiah. Supaya apa? Anak itu memberikan hadiah kepada temannya yang baik tersebut ya, sehingga terjalin hubungan yang baik anak tersebut dengan teman yang baik itu. Pengaruhnya bagus itu ya. Nah, sebaliknya kalau bergaul dengan teman-teman yang kurang baik ya, sering berinteraksi dengan anak-anak orang yang awam, yang jauh dari ilmu, akhirnya banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, maka orang tua harus sedini mungkin untuk mencegahnya sebelum menjadikan teman itu sebagai teman. Ini peranan orang tua untuk memperhatikan teman-teman putra-putrinya ini amat dibutuhkan karena banyak pengaruhnya di dalam pendidikan ini. Yang tidak kalahnya dari pertemanan tersebut yang banyak mempengaruhi anak-anak yaitu pengaruh kejelekan adalah HP Android yang kebanyakan orang tua bermudah-mudahan dalam masalah ini. Ya. HP Android yang di situ anak-anak bisa main game, ya. Yang orang tua kadang-kadang subhanallah ya. Dibiarkan putra-putrinya memegang alat tersebut. Kalau sekedar main game saja itu masih ringan bahayanya, ya. Masih ringan, saya katakan masih ringan, ya. Yang ringan ini sudah pengaruhnya luar biasa sudah, ya. Anak yang kecanduan game sudah menghabiskan waktunya untuk itu. Sehingga jangan disalahkan kalau anak itu malas belajar Al-Qur'an, ya. Karena lebih menarik main game daripada Al-Qur'an. Al-Qur'an mau baca saja setan menghalangi, ya. Setan akan menghalanginya, ya. Seandainya dia kuat masih dan bisa baca, setan akan membuat bagaimana cepat berhenti, ya. Membaca Al-Qur'an tersebut. Dibikin gak enak Al-Quran itu oleh syaitan. Sehingga anak-anak kadang-kadang jenuh. Ini wah jenuh, bi. Jenuh, wah, hafalan terus, ya. Ya syaitan berhasil itulah. Mengganggu anak tersebut. Nah, kalau kita salah, ya. Kemudian kita kasih HP Android tersebut pada anak kita, kemudian anak itu bermain game, misalkan ini saja, ini pun sudah banyak waktu anak-anak kita habis, ya. Habis sia-sia, ya. Dan bukan sekedar habis saja, ya. Akan ketagihan dia, ya. Akan menambah waktunya, ya. Terus tambah penasaran dia, tambah penasaran dia, sehingga membuat emosi dia, ya. Mencetak, ya, atau membuat emosi pada anak kita. Itu HP. Itu permainan-permainan, ya. Terus demikian. Dan akhirnya anak tersebut lebih suka HP daripada Al-Quran, ya. Kalau sudah kecanduan, dia terus akan meningkat permainan-permainan yang lebih sulit lagi, yang lebih canggih lagi. Terus demikian. Meningkat, meningkat, meningkat. Sampai dia bisa internetan. Kalau sudah masuk ke dunia ini anak-anak, yang dia itu subhanallah, ya. Syaitannya lebih kuat jelas, ya. Anak-anak, ya. Sehingga akan diarahkan oleh syaitan menuju keburukan. Ini yang saya sebutkan tadi, ya. Jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Ingat, syaitan itu tujuannya menyeru manusia ini supaya bersama-sama menjadi penghuni neraka As-Sa'ir. Syaitan akan mengajak kekufuran. Syaitan akan mengajak kesyirikan. Itulah syaitan. Kalau seorang itu sudah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, telah syirik kepada Allah, berhasil setan sudah. Karena akan menjadi penghuni neraka As-Sa'ir. Kalau dia kuat, tidak mau diajak kekufuran, setan terus akan menggoda manusia ini. Disuruh melakukan bid'ah. Amalan-amalan yang tidak ada syaratnya dari Rasulullah SAW yang dinisbahkan atas nama agama Islam. Padahal bukan bagian dari Islam. Kalau selamat, syaitan masih terus akan mengganggu manusia ini. Dicintakan manusia ini untuk melakukan dosa besar. Bagaimana manusia ini melakukan dosa besar? Membunuh orang, menggibai orang, mengadu domba orang, dusta, berkata dusta. Terus setan masuk. Mengganggu manusia supaya mereka melakukan dosa besar. Kalau selamat, setan gak henti-hentinya terus. Bagaimana orang itu suka melakukan dosa kecil, ya. Kalau seandainya selamat, setan terus akan mengganggu manusia ini. Kalau ada seorang, masya Allah, jauh dari kekufuran, jauh dari bid'ah, jauh dari maksiat dosa besar, jauh dari dosa kecil, ya, maka manusia ini akan mencari amalan-amalan sunnah. Dia sibuk dengan amalan-amalan sunnah. Syaitan terus akan mengganggu, dihalangi sunnah-sunnah yang pahalanya amal besar. Dan dimotivasi untuk melakukan sunnah yang pahalanya ya kurang daripada yang besar tadi. Sehingga syaitan dalam hal ini menyibukkan orang tersebut melakukan amalan-amalan sunnah yang mafdul, yang kurang keutamaannya. Kalau selamat dalam masalah ini, masih seorang selamat, masya Allah, ya, dia melakukan amalan sunnah yang paling besar, ya. Dia punya waktu, dia ngajari anak-anaknya, dia punya waktu, dia terlibat dalam pendidikan. Ini amalan-amalan besar ini, ya. Setan akan bisikkan, janganlah, enggak usah, kamu enggak pantas, sudahlah kamu ngajari anak kamu sendiri di rumahnya. Ya. Padahal dia bisa bertahun masih. Sudah kamu bisa usaha ini, usaha itu, ya. Sudah kamu begini-begini. Terus, setan enggak rela untuk Bani Adam ini melakukan amalan-amalan yang afdol. Ya. Sudahlah, enggak usah ngurus dakwah, ya. Ini syaitan. Kalau seandainya ada seorang dia melakukan yang afdol, syaitan tetap. Afan sebelumnya, syaitan akan menyibukkan seorang kepada amalan yang mubah. Setelah jauh dari dosa kecil, orang itu bisa meninggalkan dosa kecil, syaitan akan menyibukkan seorang itu dari amalan-amalan yang mubah. Baru ketika sudah gak berhasil setan melakukan ini, ya, disibukkan dengan amalan-amalan yang mubah, baru setan akan mengajak manusia ini untuk beramal amalan sunnah yang mafdul, ya, yang utamanya terkalahkan dengan sunnah-sunnah yang lebih utama. Inilah tipu daya, apa, ajakan-ajakan setan. Pertama, bagaimana manusia ini kufur pada Allah. Kalau tidak bisa, maka bagaimana manusia ini jauh dari syariat Allah dengan melakukan bid'ah-bid'ah. Kalau selamat, maka syaitan akan menyibukkan manusia ini untuk melakukan dosa-dosa besar. Yang satu memusuhi yang lainnya. Ya demikian kerjanya syaitan, ya. Ahlussunnah, ya ahlussunnah. Tapi di dalam hatinya benci kepada saudaranya, ahlussunnah juga. Syaitan terus menanamkannya. Di dalam hati-hati manusia ini permusuhan. Yang berikutnya, ya, kalau berhasil orang ini selamat dari dosa besar, maka setan akan mengajak manusia ini untuk melakukan dosa-dosa kecil. Ya. Sebab dosa-dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus akan menjadi besar. Dosa besar dilakukan terus nanti akan macu menuju kepada perbuatan bid'ah. Kalau sudah terus melakukan bid'ah, akhirnya akan menjadi kufur. Karena al-bid'ah itu baridatun kufur. Bid'ah itu pos yang akan menyampaikan kepada kekufuran. Ini tujuan syaitan, bagaimana semua manusia ini bersama dia menuju ashab sa'ir, sebagai penghuni-penghuni neraka sa'ir. Oleh karena itu para ummahat hendaklah bersabar dalam gangguan-gangguan syaitan tersebut. Jangan diikuti langkah-langkah syaitan tersebut. Kalau seandainya ada orang yang dia itu tidak mau kufur, tidak mau melakukan bid'ah, tidak mau melakukan dosa besar, tidak mau melakukan dosa-dosa kecil, maka setan masuk dalam pintu ini. yaitu menyibukkan manusia ini dari perkara yang mubah. Main-main mubah, enggak ada masalah. Ya. Tapi disibukkan dengan yang mubah. Ya. Sibuk sehingga tidak melakukan yang sunnah. Kalau melakukan yang mubah meninggalkan yang wajib itu haram, karena meninggalkan wajibnya bukan karena yang mubah tadi. Dan tujuan setan itu nanti. Nah, ini tolong para umat untuk berhati-hati dari ajakan-ajakan setan ini. Kalau seorang itu selamat dari perkara yang mubah, setan akan mencarikan ya, amalan-amalan yang mafdul supaya manusia terhalang melakukan amalan-amalan yang afdol. Ya. Sekali lagi saya ingatkan kepada umat untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak doa untuk kebaikan anak-anak kita. Perbanyak waktu kalian terhadap anak-anak, kasih sayangilah mereka. Bentuk kasih sayang orang tua terhadap anak-anak yaitu mentarbiah mereka, mendidik mereka, mengajari mereka adab akhlak ya. Diajari anak-anak tersebut sopan santun ya. Menyayangi yang muda, menghormat yang tua, ditanamkan pada anak-anak. Dalam kata-kata tolong diperhatikan, ini pendidikan butuh suri teladan dari orang tua. Suasana di rumah, tolong umat, suasana di rumah, kondisikan suasana bagaimana anak-anak itu mencintai ilmu, bagaimana anak-anak itu mencintai Al-Quran. Jangan sampai kita menyuruh anak-anak, yo hafalan Quran, sementara kita ya, jauh dari Al-Quran. Sulit untuk berhasil pendidikan yang seperti itu. Sebagian orang tua cuma berangan-angan saja, cuma kepengen anaknya menjadi anak yang soleh. Tapi dia upayanya kurang. Dia mencukupkan pendidikan anak-anaknya hanya di sekolah saja cuma. Setelah itu dia bebaskan anaknya. Mau kemana terserah. Yang penting sekolah di pondok. Ini kurang benar. Dibantu, sekali lagi dibantu, bertaun dengan ma'had tentang pendidikan anak-anak ini. Hubungi asatidahnya, hubungi ustadah-ustadahnya. Ditanya, syukur-syukur kalau punya nomor ustadahnya. Menanyakan perkembangan anak-anaknya. Gimana ustadah ya? Tentang anak saya, ada yang bisa saya bantu ya. Jangan sungkan-sungkan kalau ada sesuatu pada anak saya ya. Dihubungi ustadahnya. Kalau seandainya dapat laporan dari ustadahnya ya, maka terimalah itu ya. Terus minta solusinya, gimana ustadzah penyelesaiannya ini, apa yang bisa saya lakukan ya. Minta bimbingan ya. Supaya anak itu bisa teratasi kalau ada permasalahan-permasalahan pada mereka ini. Ditanya pelajarannya. Tadi pelajaran apa ustadzah ya? Ini anak saya paham enggak? Terus apa yang bisa saya bantu ya? Ditanya pelajarannya, ditanya adabnya, akhlaknya pada ustazah tersebut yang ngajari anak-anak kalian. Ini kepedulian orang tua dalam pendidikan itu sangat penting. Dibuka komunikasi, mungkin ada pesan-pesan dari ustazahnya. Kalau yang laki-laki pada pesan-pesan dari ustaznya, dibuka. Terus kerjakan pesan-pesan tersebut. Tolong, misalkan Ananda, ya, karena tadi kurang lancar membaca halaman sekian, maka saya harapkan di rumah diulang halaman tersebut sebanyak 2 kali misalkan, sehingga besok masih bisa dinaikkan lagi kepada halaman yang berikutnya, karena orang tua membantu kekurangan anak tersebut. Besoknya terus demikian, ada tugas lagi ini dan itu. Nah, ini tolong kerjasama yang baik dengan ustadahnya. Kalau laki-laki ustadnya, kalau laki-laki biar urusannya abahnya. Bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.